Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Para pendengar RR yang dimuliakan Allah, pada hari ini kita telah memasuki ayat 119. Mudah-mudahan kita semua masih berada dalam kesehatan dan keimanan kita semakin hari semakin tebal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faghulibu hunalika wa qalabu shaghirin." Maka mereka kalah di tempat itu dan jadilah mereka orang-orang yang hina. Para pendengar yang dimuliakan Allah, setelah sebelumnya kita mengkaji kemarin fawaqal haqq wa batala ma kanu ya'malun, karena itu nyatalah yang benar dan batallah yang selalu mereka kerjakan. Maksud mereka di sini adalah ahli-ahli sihir. Maka pada hari ini Allah lebih mentegaskan lagi, sudah batal yang mereka kerjakan. Di sini dikatakan mereka kalah di tempat itu. Kalah bukan dalam proses yang lama menunggu beberapa hari, tetapi di tempat itu mereka kalah. Dan tidak saja batil itu hilang dan kalah, tetapi juga mereka menjadi orang-orang yang hina dan dipermalukan. Shaghirin pada asal katanya adalah shaghir, adanya artinya kecil. Tapi maksudnya di sini hina. Untuk itu kita sering mengatakan orang yang terhina itu dengan meletakkan jari jempol di jari telunjuk yang paling di ujungnya untuk mengatakan sangat kecil. Nah, jadi disebutkan maksud sangat kecil itu sangat hina, anda itu tidak ada apa-apanya, atau disebut orang Arab antarojulun tafih, tidak ada apa-apanya karena begitu kecil dan begitu hina. Nah, ini menarik untuk kita kaji. Karena apa? Karena rupanya kebatilan itu sekuat apapun, sehebat apapun, berhadapan dengan Allah sang pencipta, maka pasti terkalahkan. Wa inna junduna lahumul ghalibun. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wa inna, sesungguhnya tentara-tentara kami, pasukan-pasukan kami, orang yang setia kepada kami, orang yang berlindung kepada Allah, lahumul ghalibun. Digunakan bahasa inna harfu taukid dan lam lamu taukid, dan kemudian ada hum domir mungfasil. Ini semuanya adalah penegasan bahwa yang berpihak kepada Allah pasti menang. Dan di sini juga ditemukan orang yang berseteru melawan Allah, melawan Tuhan, melawan agama pasti kalah. Bagaimana Ustaz Perdana melihatnya? Ya, benar sekali. Allah sudah jelas di sini mengatakan faghulibu hunalika, mereka itu dikalahkan di situ. Kita baru beberapa hari saja tidak lagi mengucapkan takbir. Selama dari mulai tanggal 10 Zulhijjah sampai tanggal 13 Zulhijjah kita disunahkan untuk melakukan takbir setelah selesai pelaksanaan salat fardu. Ini yang biasa sekali ya. Artinya apa? Seharusnya yang kita pahami di situ bahwa umat Islam ini benar-benar berada bersama Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'adah. Ya, wa nasara abdah wa azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Jadi bukan hanya sekedar sebuah teriakan atau takbir yang tidak punya makna, tapi sebenarnya ketika itu disunahkan untuk diucapkan, untuk diteriakkan dengan kuat, dengan tujuan apa? Bahwa umat Islam itu berada bersama Allah Subhanahu wa taala dan Allah pasti akan memberikan bantuannya dan pasti akan memenangkannya. Disinilah salah satu bukti di mana keberadaan Firaun beserta dengan tentara rakyatnya yang begitu banyak menghadapi seorang Musa yang hanya seorang manusia saja, akan tetapi ketika dia berada di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang mampu untuk mengalahkan seorang Musa walaupun dia hanya seorang saja pada saat itu. Jadi menarik sekali kalau kita berbicara tentang menang dan kalah. Artinya apa? Allah ingin menjelaskan di sini, apapun ceritanya, apapun permasalahannya, ketika seseorang membela kebenaran, sebenarnya dia sudah menang. Walaupun mungkin nampak dia tersisihkan, nampak dia terkucilkan, nampak dia terpojokkan ketika orang-orang dalam satu instansi memojokkan dirinya karena tidak mau ikut-ikutan melakukan korupsi atau melakukan tindakan penipuan. Nampak secara lahiriah dia itu terkucil, tapi sebenarnya ketika dia bersama Allah Subhanahu wa taala, dia itu sudah menang. Iya. Jadi faghulibu hunalika, kalah dan menang itu ditentukan oleh keberadaan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia berada di sisi Allah, sebenarnya dia sudah menang. Dan ketika dia berada di sisi syaitan, sisi tawud dan kejahatan, maka sebenarnya dia sudah kalah dari sejak awal sebelum dia melakukan pertempuran. Jadi dan ini ditambahkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, wang kalabu sagirin, mereka itu kemudian berubah menjadi orang-orang yang terhina. Artinya apa? Allah ingin menjelaskan di sini bahwa sebenarnya orang-orang yang berpihak kepada kejahatan, kepada perbuatan dosa, kepada kemaksiatan, di mata Allah dari sejak dia melakukannya itu sebenarnya sudah hina. Tinggal lagi belum Allah tunjukkan kapan dia itu terhina di mata manusia. Ya. Jadi ini yang betul-betul harus kita pahami, bahwa tidak ada kekalahan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada kemuliaan ketika seseorang membela yang namanya kejahatan. Iya, para pendengar yang dimuliakan Allah, kita menemukan tema kita, tajuk kita pada hari ini tentang menang dan kalah. Artinya seperti mana yang kata Ustaz Perdana sebutkan tadi, bahwa kemenangan ketika kita bersama Allah dan kekalahan ketika kita bersama dengan setan dan menjauhi Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam fenomena kehidupan kita, kita menemukan alhamdulillah saudara kita yang berangkat haji, alhamdulillah sekarang sudah kembali ke kampung halaman dengan sehat dan selamat. Alhamdulillah juga mudah-mudahan rezekinya pun bertambah, hajinya menjadi mabrur, itu yang kita doakan. Amin. Setiap jemaah haji yang balik dari tanah suci. Tetapi lebih dari itu, bahwa ketika kemenangan jemaah haji ini dinikmatinya, maka sebenarnya supaya dia menjadi mabrur, kita harapkan dia dapat berbuat baik kepada orang banyak. Untuk itu ada suatu gambaran yang disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib ketika ditanya oleh seseorang, wahai Ali bin Abi Thalib, saya ini pecinta dunia atau pecinta akhirat? Saya ini suka kepada Allah atau gemar bermain dengan setan? Maka Ali bin Abi Thalib berkata, sebenarnya Anda sendirilah yang menilai, bukan saya. Apa indikasi bahwa saya ini memang ahli dunia atau ahli akhirat, cinta kepada Allah atau cinta kepada setan? Maka kata Ali bin Abi Thalib, apabila datang seorang kepadamu dan dia memberikan uang kepadamu, dan yang lain akan datang kepadamu dan meminta uang darimu, itulah barometernya. Apabila Anda senang kepada orang yang memberi uang kepadamu, maka sebenarnya pada saat itu Anda adalah orang-orang yang terkalahkan. Anda adalah penghuni dunia, ahli dunia, senang bermain dengan setan. Sementara ketika yang datang kepadamu pengemis dan kamu menyambutnya dengan sukacita dan besar hati, memberi selayaknya untuk dia, maka sebenarnya Anda adalah penghuni akhirat, cinta kepada Allah dan senang mencari ridhonya. Untuk itu para pendengar yang dimuliakan Allah, ulul azmi itu sering berkata, marhaban, selamat datang kepada orang yang membawa bekalku di akhirat tanpa harus meminta upah dariku. Jadi sebenarnya ketika kita memberi, itu bukanlah kita memberi nasing tulus, lepas begitu saja. Sebenarnya ini adalah titipan barang yang harus kita ambil nanti di akhirat kelak. Inilah ketika, inilah makna-makna kemenangan. Sholat itu adalah kemenangan. Karena apa? Karena kita memang berusaha untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hayya 'alal falah, mari menuju kepada kemenangan. Dan kemenangan itu juga sebagaimana telah kita kaji beberapa hari, adalah kerja keras, semangat menggebu-gebu untuk mencari mardhotillah dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang lain mungkin Ustaz Perdana. Iya, menarik sekali apa yang Ustaz Jenal sampaikan tadi. Betul-betul sangat menyentuh perasaan saya. Artinya apa? Bahwa sebenarnya di dalam memahami agama ini, itu kita betul-betul harus membuka wawasan dan hati kecil kita. Artinya apa? Kecerdasan kita di dalam memandang dunia, bahwa untuk mendapatkan suatu jabatan, katakanlah PNS yang ini lagi musim penerimaan ini besar-besaran. Ada orang yang rela mengeluarkan uang sampai puluhan juta rupiah hanya sekedar untuk bisa masuk menjadi PNS. Yeah. Dia tidak begitu berkira kepada uang yang dikeluarkannya. Kenapa? Karena dia tahu setelah itu dia akan mendapatkan yang lebih besar lagi atau jaminan hidup. Mm-hmm. Nah, inilah yang menarik. Ketika seorang muslim di dalam kehidupan ini harus betul-betul berani berkorban. Kenapa? Karena dia harus melepaskan diri pada ikatan-ikatan dunia. Ketika jangan memandang misalnya kalau ada orang miskin datang, kemudian dia serahkan duit, duitnya habis. Jangan hanya sekedar itu saja pemahamannya, tapi mencobalah untuk memahami bahwa uang yang dia keluarkan, katakanlah 1.000 rupiah, walaupun itu secara lahiriah habis, tapi sebenarnya itu adalah merupakan simpanan dia di sisi Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat nanti. Bahkan yang lebih daripada itu adalah bahwa ketika dia betul-betul memahami, membantu orang lain itu akan membuka rezekinya, bukan malah menutup rezekinya. Orang akan menjadi senang dengan dirinya, rezekinya akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, ganjaran yang berlipat ganda dan sebagainya. Jadi artinya apa? Ketika seorang muslim di dalam kehidupan ini benar-benar harus bisa mendudukkan atau memberikan pemahaman yang lebih dalam porsi yang lebih besar terhadap ibadah yang dia lakukan. Tidak hanya sekedar dengan hubungan kepada Allah saja, ansikh, dan kemudian setelah itu tidak ada imbasnya, tapi apa yang dia lakukan dengan ibadahnya, apa yang dilakukan dengan salatnya, dengan puasa dan sebagainya, itu sebenarnya untuk kepentingan dunia dan terlebih lagi untuk akhiratnya. Iya, maka sangat sedih bila kita ada mendengar bahwa ini haji kedekut katanya, ya kan? Iya. Ah, masa haji kedekut gitu dan kan? Dan haji dibawa-bawa di situ ya? Iya, iya. Karena apa? Karena memang haji itu harusnya mabrur. Betul. Ya, bukan kedekut, bukan haji itu bakhil, haji itu tidak concern terhadap masyarakat sekitarnya. Seharusnya dia memahami makna mabrur itu artinya berbakti, menyebarkan kebaikan di tengah-tengah masyarakatnya. Inilah yang disebut dengan faghulibu. Nanti ketika dia kedekut, dia akan menjadi khosi shogirin, dan disebutkan dari ayatnya innal lazina bakhilu wa ya'murunan nasa bil bukhli. Nah, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang bakhil dan mengajak orang untuk kebakhilan. Untuk itu kita sering menemukan ada pola pikir masyarakat ketika dia sudah berbuat baik hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, masyarakat terserah. Iya. Saya rasa tidak. Kita tidak boleh iri hati, dengki kepada sesama manusia, apalagi memikirkan diri sendiri dan kemudian bakhil terhadap sesama. Untuk itu disebutkan haji yang mabrur itu adalah haji yang berbakti kepada masyarakat dan terutama kepada orang tua. Iya, benar sekali Ustaz Zainal, bahwa salah satu hal yang juga bisa kita pahami dari keterangan redaksi faghulibu hunalika, mereka itu kalah di situ atau di tempat itu. Arti dari sini juga kita dapat memahami bahwa sebenarnya seorang muslim itu dia harus sifatnya faghulibu. Dia harus bisa mengalahkan segala macam tuntutan duniawinya, atau dalam artian segala macam tuntutan nafsu syahwatnya itu harus kalah, harus bisa dikalahkannya. Inilah yang dikatakan seorang muslim yang benar. Ketika dia sudah melaksanakan ibadah haji, haji mabrurnya itu ditandai dengan indikasi dia sudah memenangkan diri daripada tuntutan hidup, tuntutan nafsu dan sebagainya. Tapi yang ada di dalam pandangannya adalah karena sudah begitu dekatnya dia dengan Allah, akhirnya Allah yang menjadi pusat konsentrasi dirinya. Jadi bagaimana di dalam kehidupan ini, tidak hanya bagi orang yang sudah melaksanakan haji, kita yang belum juga melaksanakan ibadah haji karena belum mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, juga dituntut untuk menjadi orang-orang yang selalu menang di dalam kehidupan ini. Menang dalam artian mampu menguasai diri, mampu mengontrol dirinya untuk tidak terikat dengan segala macam tetek bengek dan permasalahan akibat tuntutan syahwat, tuntutan nafsu makan, tuntutan jabatan dan sebagainya. Karena di dalam kehidupan ini kita adalah orang-orang yang diperintahkan untuk memberikan kebaikan dan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan malah mendekatkan diri kepada kehidupan dunia. Iya, para pendengar yang dimuliakan Allah, kembali kepada ayat 119 dari surat Al-A'raf, Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi menjelaskan sekali lagi bahwa yang kalah dalam kisah ini bukan saja ahli sihir, tetapi sebenarnya siapa yang menyuruh, seperti Fir'aun, pengikut-pengikutnya, para pembesar-pembesarnya, semua yang terlibat di dalam munculnya pertarungan antara Musa dan ahli sihir, maka pihak ahli sihir itu termasuk orang-orang yang terkalahkan. Jadi hina dan kecillah orang-orang yang tadinya melawan Nabi Musa. Karena apa? Karena memang hanya satu orang dapat memenangkan pertarungan melawan orang yang begitu banyak. Diriwayatkan orang-orang yang dipanggil dari penduduk negeri untuk datang ke tempat pertempuran itu berjumlah dalam angkutannya menggunakan angkutan sebanyak 70 ekor unta. Itu menggambarkan bahwa sebenarnya besar. Dan menariknya disebutkan oleh Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi, disebutkan hewan Nabi atau tongkat berubah jadi ular itu terkadang disebut dengan hayyah, terkadang disebut dengan su'ban, terkadang disebut dengan ada tiga nama yang disebutkan mengilustrasikan bahwa tongkat ketika berubah menjadi ular, maka dia selain lincah, dia juga besar dan dia juga gesit gitu. Jadi ada tiga hal yang mengilustrasikan bagaimana kehebatan Nabi Musa melawan ahli sihir ini. Para pendengar yang dimuliakan Allah, demikianlah kesimpulan yang dapat kita sampaikan, bahwa kemenangan hanya bersama Allah Subhanahu wa taala, dan kekalahan ketika kita menjauh dari Allah dan mencintai dunia. Saya Jenal Arifin bersama Ustaz Perdana mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.